Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jin. Dan di pertemuan sebelumnya kita sampai pada yaitu ayat ke-24 atau 25 atau bahkan juga ke-26, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. 'Alimul ghaibi fala yuzhiru 'ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Liya'lam an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in 'adada. Ini dari ayat 25 hingga akhir, dan ayat terakhir dari surat Al-Jin ini pada ayat ke-28. Jadi ini berkaitan. Pada ayat ke-25 Allah memfirmankan, memerintahkan kepada Nabi alaihi wasallam, yang maknanya, katakan ya Muhammad, tidaklah aku mengetahui apakah hari yang dijanjikan dari kiamat atau apa yang dijanjikan kepada kalian itu akan datang dalam waktu dekat, ataukah Allah menjadikannya atau Rabbku menjadikannya dalam waktu yang panjang. Dialah Allah Alimul Ghaib yang Maha mengilmui segala hal ghaib. Fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada, maka Dia Allah tidak menampakkan segala ilmu gaibnya, tidak menunjukkan, memperlihatkan ya, atas ilmu gaibnya kepada seorang pun. Illa man irtada mir rasul, kecuali siapa-siapa yang Allah ridhoi dari kalangan rasul. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya Dia ya di berjalan di hadapan dan di belakangnya penjaga, ya, pengintai yang menjaga, mengawasi rasul tersebut. Ya, rasul dijaga dari sisi Allah Subhanahu wa taala dari arah depan dan belakangnya supaya aman hingga tersampaikan risalah sampai selesai. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim, agar ia mengetahui bahwa mereka telah menyampaikan pesan-pesan risalah dari Rabb mereka. Para rasul telah menyampaikan ya, amanah risalah dari Rabb mereka yang mengutusnya. Wa ahata bima ladaihim, dan Allah meliputi ya, ilmunya Allah meliputi segala yang ada pada mereka. Allah mengetahui segala sesuatunya yang ada pada mereka, yang mereka tampakkan, yang mereka sembunyikan, tidak ada yang tersembunyi. Wa ahsa kulla syai'in 'adada, dan Dialah Allah yang menghitung segala sesuatu dengan jumlahnya. Allah mengetahui segala jumlah makhluknya. Ini di antara tafsiran berapa banyaknya jumlah makhluk yang diciptakannya, dan begitu pula berapa banyak dari segala apa yang berada dalam pengaturannya, Allah mengetahui jumlah mereka semua. Tidak ada ilmu yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna secara global dari ayat-ayat ini kita baca dari keterangan Syekh Sa'di, begitu pula kita tambahkan sebagian dari tafsir para ulama Ahlus Sunnah Mufassirun. Syekh Sa'di menyebutkan yang lalu, Qul in adri aqaribu ma tu'aluna am yaj'alu lahu rabbi amada. Ini Qul lahum in sa'aluka, sampaikan kepada mereka yang Muhammad, jika mereka bertanya kepadamu, mata hadzal wa'du, kapan janji itu, kapan datang apa yang dijanjikan, siapa yang baik mendapatkan balasan kebaikan, siapa yang berbuat jelek mendapatkan balasan kejelekan, dan ahlus sa'adah, orang yang berbahagia masuk jannah, dan ahlus syaqawah masuk ke neraka, neraka-Nya Allah, kapan itu, kapan terjadi hari kiamat. Maka jawablah, in adri, in di sini ai ma adri, saya tidak tahu. Aqaribu ma tu'adun, apakah itu datang dalam waktu dekat yang dijanjikan kepada kalian? Am yaj'alullahu rabbi amada, ataukah Rabbku menjadikannya masih dalam tenggang waktu, ai ghayah tawilah, waktu yang panjang. Fa ilmu dzalika indallah, maka ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Dan ini ditunjukkan sebagaimana dalam hadis Jibril Ummu Sunnah, ketika Jibril yaitu bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat wahai ya Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Dan begitu pula juga begitu pula di dalam hadis yang lain, bagaimana ada seorang ya Arab Badu bertanya dengan suara lantang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu mata sa'ah, ya Muhammad, mata sa'ah, ya Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjawab, "Taywaihak innaha ka'inah fama a'dadta laha." Ya celaka engkau. Yakinlah itu pasti terjadi, dan ini dia yakin memang akan terjadi, cuman penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jelas kiamat akan terjadi dan pasti terjadi. Namun yang terpenting kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama a'dadta laha." Apa yang sudah kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? Bukan permasalahan kapan kiamat, tapi apa yang kau persiapkan. Qala, maka orang Arab Badui tadi menjawab, amma inni lam u'iddalaha katsira salatin wala siyam, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Adapun saya tidak terlalu banyak mempersiapkan salat-salat, puasa-puasa sunnah, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya saja saya punya modal, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya. Namun masalah salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, saya tidak banyak mempersiapkannya. Qala, maka Nabi menjawab, fa anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau bersama orang yang kau cintai. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai, Allah dan Rasul-Nya, yaitu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Anas bin Malik mengatakan, fama farihal muslimuna bi syai'in farahuhum bi hadzal hadis. Maka tidak pernah muslimin sebahagia kebahagiaan mereka ketika mendapat hadis ini. Karena muslimun, terutama para sahabat, jelas mencintai Allah dan Rasul. Ya. Kalau ini jelas mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintai Allah. Ya, maka mereka pun sangat senang mendengar hadis ini. Ya. Semoga dengan itu mereka dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini salah satu di antara yang menunjukkan, ya, bagaimana yang terpenting adalah yaitu mempersiapkan yaumul qiyamah. Dan terkait dengan kapan terjadi kiamat, dalam hadis Jibril jelas Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu atau tahu sebagaimana orang yang bertanya. Aku sama seperti engkau, kita Jibril, semua tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Dan jikalau Rasul yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Rasul dari kalangan malaikat, yang ditugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi, Rohul Kudus, Rohul Amin, roh yang terpercaya. Begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul termulia, paling dekat dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak mengetahui kapan hari kiamat, maka selain mereka berdua min babi aula lebih pantas lagi untuk tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Namun Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan tanda-tandanya ya tentang amaratiha, tanda-tanda di kiamat beliau sebutkan ya, beberapanya, dan bukan di sini pembahasannya. Jadi ini diantara dalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan bakal terjadi hari kiamat, karena Allah mengatakan kul sampaikan in adri aqaribum ma tu'adu am yaj'alu lahu rabbi amada. Saya tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat yang dijanjikan itu. Apakah dalam waktu dekat ataukah masih lama? Saya tidak tahu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan sebagaimana kondisi beliau tidak tahu cepat atau lambat terjadinya hari kiamat, kapan terjadinya tidak tahu. Kemudian setelahnya, dan di situ banyak sekali pembahasan terkait dengan hal tersebut, namun kita cukupkan. Jadi ini makna dari ayat tersebut. Tapi yang selanjutnya disebutkan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada minal qalb. Disebutkan Syekh Sa'di, Allah yang mengilmui hal ghaib, yang mengetahui segala macam hal ghaib termasuk kapan terjadi kiamat ataupun ya apa namanya tentang hal ghaib yang lainnya, tentang malaikat, tentang kehidupan alam jin dan roh dan segala macamnya, maka Allah tidak menampakkan, tidak menunjukkan atas hal-hal ghaib tersebut seorang pun minal khalq dari makhluknya. Balin farada bi ilmi dhamair wal asrar wal ghaib. Allah menyendiri dalam ilmu yang tersembunyi, yang ghaib. Hanya saja Allah mengecualikan pada sebagian ilmu ghaib kepada sebagian rasul dan makhluk yang dikehendakinya. Allah katakan di ayat setelahnya illa man irtada mir rasul, kecuali yang Allah ridai dari para rasul. Dan semua rasul Allah ridai, namun yang dimaksud yang Allah kehendaki untuk disampaikan, ditunjukkan sebagian ilmu ghaibnya. Ai maknanya kata Syekh Sa'di fa innahu yukhbiru, maka Allah memberitahukan kepadanya bimaqtadat hikmatuh, sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala an yukhbirahu bih. Ya, ketika Allah mengabarkan hal sebagian hal ghaib tersebut kepada rasul-rasul tersebut. Dan ini tidak semua dibuka hal ghaib ya, termasuk tadi hari kiamat itu tidak tahu kapan. Jadi pada sebagian ilmu ghaib itu Allah tunjukkan, Allah beritahukan. Dan disebutkan Syekh Sa'di wadzalika li'anna ar-rusul laisu ka ghairihim, yang demikian dikatakan para rasul tidaklah sama seperti selain mereka. Fa innallaha ayyadahum bi ta'yidin ma ayyadahu ahadan min al-khalq. Karena para rasul itu Allah kokohkan, Allah teguhkan dengan pengokohan-pengokohan yang tidak Allah berikan kepada seorang pun dari makhluknya selain mereka, selain para rasul. Dikuatkan dengan adanya mukjizat yang disebut sebagian orang dengan mukjizat, yaitu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah al-kauniyah, ada yang terbelahnya bulan, ada air bisa keluar dari ujung jari, selamat dari berbagai usaha pembunuhan ya, dan tanda-tanda yang lain pula diberitahukannya sebagian hal ya, perkembangan janin di perut ya, 40 hari pertama seperti apa ya, kemudian akan terjadi pertempuran besar antara Romawi dan Persia dan Gulliver the Rome, dan bangsa Romawi akan terkalahkan dalam beberapa tahun ke depan dan yang seterusnya. Nabi menyebutkan akan terjadi ini, terjadi itu ya. Maka itu adalah untuk menguatkan. Ternyata pasti tidak ada yang meleset, benar seperti yang disampaikan oleh Rasul tersebut. Karena memang Rasul tidak meramal, tapi menyampaikan wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka dan memperlihatkan sebagian ilmu gaibnya untuk membuat percaya orang-orang selain mereka. Di antaranya dengan tadi mukjizat, ayat-ayat kebesaran yang tidak biasa ya. Begitu pula juga tadi dengan diberitahukannya sebagian hal ghaib ya, Nabi menyampaikan demikian. Ketika orang tidak percaya Nabi Isra Mi'raj dalam semalam, dijemput Jibril dengan buruk ke Baitul Maqdis Yerusalem di Palestina, jauh dari Mekah, langsung naik ke atas lapis langit ketujuh dan turun balik lagi sudah di Mekah. Maka mereka semua tidak mempercayai. Maka sebagian mereka menanyai, ya, sampaikan kepada kami seperti apa yang kau lihat, seperti apa itu Masjidil Aqsa, disebutkan dengan sifat-sifatnya, bentuk-bentuknya, dan ditambahkan oleh Nabi SAW ilmu. Dan akan ada serombongan kaum, mereka menuju perjalanan pulang atau menuju kemari ke Mekah. Dari sana mereka berjumlah sekian, unta mereka sekian sekian, dan mereka datang persis seperti yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan sebagian menyebutkan qatra'aha, ya, dia betul telah melihatnya, ya, karena disebutkan, diceritakan persis, ya, artinya seperti itu. Jadi ada hal yang memang beliau jumpai, dan ada hal lain yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitahukan, dan itu semua ta'yid li rusuli, untuk penguatan, pengokohan terhadap para rasulnya, sehingga mereka semakin yakin. Namun demikian, sebagian orang-orang kafir tersebut tetap dalam keras kepalanya, mereka bersikukuh di atas pendustaan terhadap para rasul. Dalam keadaan ada banyak ayat, mukjizat dan pemberitahuan yang lalu gaib yang semestinya membuat mereka, ya, yakin akan kebenaran yang disampaikan. Dan disebutkan wahid bima awhahu ilaihim hatta yubaldihuhu ala haqiqati. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan para rasul dari yang lain dengan memberi penjagaan. Sebab apa? Sebab mereka ini membawa wahyu, risalah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah untuk menyampaikan wahyu. Maka Allah memberikan penjagaan terhadap para rasulnya. Ma'auhahu ilaihim, juga penjagaan terhadap wahyu yang Allah berikan kepada mereka, sehingga tidak lupa, tidak salah atau keliru. Ya, misalnya Jibril menyampaikan, dan ini kebanyakan wahyu, meskipun sebagiannya disampaikan bila wasitah, tanpa perantara, dan ada beberapa macam cara wahyu turun. Ya, namun paling sering Jibril menyampaikannya, dan Nabi SAW menyampaikannya persis seperti yang beliau dengar. Ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Hifdzi ma auhahu ilaihi. Terjaganya apa yang Allah wahyukan kepada mereka, sehingga tidak salah, tidak keliru, tidak lupa. Hatta yuballighu ala haqiqatihi. Sehingga para rasul tersebut dapat menyampaikan wahyu Allah sesuai hakikatnya, persis. Tidak ada salah, keliru, kurang, lebihnya. Min ghairi an tatakhabbathahum syayatin, juga tidak tercampuri, terasuki oleh para syaitan. Ditambahkan bisikan waswas syaitan, dihembuskan ini itu, terjaga. Ya. Dan itu secara global semua, hampir semua. Dan para ulama khilaf tentang kisah Al-Gharani, ya, Al-Gharani wal-Gharani kal-Ula, terkait dengan surat Najm yang pernah kita sebutkan, ya. Dan kalaupun itu terjadi, maka itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya secara umum, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaga wahyunya yang disampaikan oleh para rasulnya, tidak bisa ditambahi oleh kalimat-kalimat syaitaniyah, tidak bisa ditambahi oleh bisikan-bisikan syaitan atau dikurang-kurangi, ya, ini pada asalnya. Wala yazidu fihi aw yanqusu, maka para rasul tersebut atau wala yazidu fihi, atau para syaitan itu tidak dapat menambahkan dari wahyu, tidak dapat pula mengurang-kuranginya. Walihada qala, oleh katanya Allah berfirman, fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya berjalan di depannya dan di belakangnya para pengintai yang mengawasi rasul tersebut, ya, dari usaha pembunuhan, dari apa, bisikan siapa untuk menambahkan wahyu dan seterusnya. Ai yahfazunahu bi amrillah, yaitu berupa para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan illa man irtada mir rasul fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, kecuali di antara rasul yang Allah ridai yakni maka Allah tunjukkan kepadanya sebagian al-ghaibnya, ya. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya dia ya berjalan pada pengintai dari depan dan belakangnya, para pengawas, para penjaga. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir, ai yahtassuhu bi mazidi muaqibat minal malaikati. Allah mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu pula juga ya Jibril, disebutkan oleh Ibnu Katsir, illa man irtada mir rasul wa hada ya'ummur rasul al malaki wal basyari. Dan ini mencakup dua jenis rasul dari kalangan malaikat seperti Jibril dan rasul dari kalangan manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada. Maka sesungguhnya berjalan di hadapan dan di belakangnya para penjaga, para pengintai yang mengawasi ya, ya apa namanya serbuan musuh dan semisal. Yakhtassu bimazidi mu'aqibat, Allah tambahkan dengan adanya pengiring dari kalangan malaikat. Yahfazunahu biamrillah min amrillah, yang menjaga Nabi, menjaga Rasul tersebut atas perintah Allah SWT. Dan begitu pula beliau menyebutkan, menukil dari Ibnu Jarir At-Tabari, ulama mufassir sebelum beliau, yang dikenal tafsirnya dengan Azhar Salaf, ya. Dengan menyebut dengan sanadnya Ibnu Jarir At-Tabari, dengan sanadnya dari guru-gurunya sampai kepada tabi'in Sa'id Ibnu Jubair. Ketika menyebutkan ayat ini, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfi rasada. Qal Sa'id bin Jubair berkata, arba'ah hafadha minal malaikah ma'a Jibril. Empat orang malaikat penjaga bersama dengan Jibril alaihissalam. Jadi tiga selain Jibril. Bersama Jibril total empat malaikat menjaga Nabi alaihissalatu wassalam, terutama terkait dengan penyampaian wahyu. Beliau juga menyebutkan waqila ghairu dzalik, dan disebutkan selain daripada itu kama rawahu al-Aufi, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Aufi an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas menyebutkan tentang ayat ini. Ibn Abbas mengatakan hiya muaqibat minal malaikah yahfazuna an-nabiyya minasyaitan, para malaikat tersebut menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syaitan. Hatta yatabayyan alladhi ursila bihi ilaihim, sehingga jelas mana yang disampaikan kepada mereka berupa wahyu. Dan kemudian ada khilaf di antara ulama terkait dengan ayat yang setelahnya. Walihada qal, Syekh Sa'di menyebut liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihi wa ahsa kulla syai'in adada. Liya'lama bidzalik, agar dia mengetahui dengan itu an qad ablagu risalati rabbihim, bahwa mereka telah menyampaikan risalah mereka. Ya. Bima ja'alahu lahum minal asbab, dengan sebab-sebab yang telah Allah takdirkan, ya, sehingga mereka bisa menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan aman. Ada khilaf di antara ulama tentang kata-kata liya'lam, agar ia mengetahui. Ia ini siapa? Ya. Tadi ingat disebutkan konteksnya, dialah Allah yang mengilmui segala macam hal ghaib. Tidak Allah tunjukkan hal-hal ghaibnya pada seorang pun, kecuali sebagian rasul yang Allah kehendaki, yang Allah ridai, maka Allah berikan. Karena sesungguhnya rasul Rasul tersebut berjalan di depan dan di belakangnya para penjaga. Ya. Untuk apa? Liya'lama an qad ablagu risalati rabbih, agar dia tahu bahwa para rasul itu betul-betul telah menyampaikan risalah, amanah, pesan dari Rabb mereka. Liya'lam, ini lim ila man ya'ud, kepada siapa kembali dhamir atau apa fi'il liya'lam, agar ia mengetahui. Ya. Di situ banyak disebutkan, ya, di antara kalam ulama rahimahullah, di antaranya ringkasnya ada yang menyebutkan liya'lam Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ini yang pertama. Ya. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan liya'lam ar-rasul, agar Rasulullah mengetahui bahwa para rasul termasuk Jibril menyampaikan dari sisi Allah memang sesuai aslinya, agar Nabi yakin, Nabi tahu Jibril menyampaikan wahyu persis seperti aslinya dari Allah SWT. Ya. Dan ada pula yang mengatakan liya'lam, yaitu liya'lam an-nas, dan sebagian membaca liyu'lam, dan itu qiraah yang isyadah yang tidak ada pada Mushaf Utsmani. Sebagian seperti Al-Baghawi menukil hal tersebut, maknanya liya'lam an-nas anna rusul balagu, agar orang-orang tahu, yakin kalau para rasul telah menyampaikan risalah, pesan dari Rabb mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang menyebutkan liya'lam al-jin, agar para jin mengetahui bahwa para rasul telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka. Liya'lam al-jin anna ar-rusul qad balagu ma nazala 'alaihim. Ini seperti dinukil dari Ibnu Qutaibah. Dan waqila, ada yang menyatakan liya'lam iblis anna ar-rusul qad ablagu risalati rabbihim salimatan. Ya. Min takhlitihi wa istiraqi ashabihi. Agar iblis tahu bahwa para rasul, utusan Allah itu telah menyampaikan risalah dari Rabb mereka dengan selamat dari bisikannya dan dari curian bala tentaranya iblis, ya, jin atau syayatin, syaitan-syaitan kalangan jin yang mencuri, mencomot, menghilangkan sebagian ayat sehingga tidak tersampaikan utuh. Sebagiannya dicuri, ditutupi, dihalangi, diganggu, agar iblis tahu ada penjagaan dari Allah terhadap para rasul, ya, dan wahyu yang mereka sampaikan selamat, utuh, sempurna. Dan ada yang mengatakan yang keberapa ini? 6. Iya, asal itu. Ada yang mengatakan liya'lama al-musyrikun, agar supaya musyrikun mengetahui para rasul itu telah menyampaikan dengan benar risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti dinukil dari Mujahid, kalau Mujahid liya'lam man kadzabar rusulah annal mursalin qad balagu risalati rabbi, agar orang-orang yang mendustakan para rasul, musyrikin yang mendustakan para rasul, itu mengetahui bahwa para rasul ini memang menyampaikan pesan dari Rabb mereka, ya, dan dijaga. Inilah beberapa apa yang disebutkan, dan wallah alam bissawab, dan bisa jadi ini khilaf, bisa jadi bukan tadad, ya, liya'lam. Dan kalau maslahnya Syekh Ibnu Taimin, meskipun saya belum mengecek dalam khusus ayat ini, namun di beberapa tafsir beliau, beliau sering menegaskan ada beberapa nukilan dari salaf berpendapat begini, yang satu begini, yang satu begini, dan itu bisa tidak harus dipertentangkan. Ya. Liya'lam Allah, iya. Liya'lam ar-rasul, iya. Liya'lam dan seterusnya. Adapun yang pertama, li'alamallah, ini sebagian saja kita sebutkan. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir condong padanya, ya. Li'alamallah, pendapat yang pertama, agar Allah mengetahui. Dan yang dimaksud bukan kemudian tanpa itu Allah tidak tahu, bukan. Tetapi itu sekedar penegasan. Itu seperti kata Ibnu Katsir, wa yakunu dhalika kaqouli, itu mirip seperti firman Allah, wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alayha illa lina'lama mayattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala akhirih. Dan tidaklah kami jadikan adanya kiblat yang dulu engkau menghadap ke arahnya, jadi tidaklah Allah merubah kiblat itu kecuali agar kami tahu siapa sesungguhnya yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang tidak mau mengikutinya, berbalik ke belakang, ya. Jadi ujian ini di antara hikmah dirubahnya arah kiblat. Jadi kaum muslimin kiblat yang pertama ke Masjidil Aqsa seperti kiblatnya para nabi, kemudian dirubah ke Ka'bah. Salah satu hikmahnya, bukan cuma ini, ya, tetapi salah satu hikmahnya, jadi Allah sebutkan lina alama, agar kami tahu siapa yang betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ke salat ngadep ke Masjidil Aqsa, sekarang dipindah ngadep ke Ka'bah. Ya, ikut seperti apa yang dilakukan dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut siapa yang benar mengikuti Rasulullah dan siapa yang tidak, ya. Jadi kata-kata lina alama bukan bermakna Allah sebelumnya tidak tahu, ya, siapa yang bakal ikut, siapa yang bakal anda, ya. Tidak seperti kalangan Qadariyah atau orang-orang yang menafikan takdir atau yang menganggap bahwa innal amra uluf, sesungguhnya perkara itu Allah ketahui baru setelah terjadinya, ya. Tidak seperti itu, karena ini ayat-ayat yang seperti ini, ya, tentunya harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamah. Dan begitu pula hadis-hadis yang jelas sahihah, wa Allah subhanahu wa ta'ala kataba kulla syai'in, ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sana, sebelum 50,000 tahun Allah ciptakan langit bumi, Allah sudah tuliskan segala sesuatunya. Maka ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Jadi yang dimaksud agar Allah tahu siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah, di sini ya maksudnya penegasan. Begitu pula waqaulihi, dan juga seperti firman Allah yang lain, ya, kalau tadi di Al-Baqarah, ini di Al-Ankabut, liya'lamannallahu alladhina amanu wa liya'lamannal munafiqin. Kalau itu aja, wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kalau ini lainnya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui amanu alladzina amanu wa la'alamanna al-munafirin, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, siapa orang yang beriman, dan mana orang yang munafik, dengan adanya ujian. Agar Allah tahu mana yang munafik, mana yang beriman, dengan adanya ujian-ujian yang Allah tetapkan atau Allah takdirkan. Bukan maknanya Allah baru tahu setelah itu, ya, tidak. Jadi ini makna seperti di sini, liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Ya, Allah jadikan para penjaga terhadap rasulnya ketika menyampaikan wahyu, agar dia Allah mengetahui, ya, memastikan bahwa mereka benar-benar menyampaikan pesan risalah dari Rabbnya dengan selamat. Itu makna. Dan yang menguatkan ini kemudian Ibnu Katsir mengatakan wa lihadza qala ba'da hadza, dan disebutkan ma'al bi anna ta'ala ya'lamul asya' qabla kauniha qat'an la mahalah. Nah, ini beliau tegaskan dengan diketahui bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu meski sebelum terjadinya. Ini pasti dan tidak bisa tidak. Ya, Allah mengetahui ini bakal seperti apa, bakal yang Allah takdirkan, ya, fulan ikut atau tidak, ya, percaya atau tidak, bulan mati di mana, ya, umurnya berapa, di tempat mana, semua Allah ketahui, ya, termasuk hal ini. Dan Ibnu Katsir menyebutkan liya'lama, kembali kepada Allah, karena di kalimat setelahnya wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. dan dia Allah meliputi segala perkara yang ada pada mereka. Yani ilmunya Allah ahata, yani ahata Allah bima ladaihim ay bima indahum. Ya. Sebagaimana kata Syekh Sa'di, wa ahata bima ladaihim ay bima indahum. Allah meliputi segala apa yang ada pada mereka. Wa ma asarruhu wa a'lanuhu, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka tampakkan, Allah tahu. Dan itu ahata fi'il, kata kerjanya, kembali pelakunya, fa'ilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan dia menghitung segala sesuatu dengan jumlahnya, dengan bilangan-bilangannya. Berapa jumlah kerikil di bumi, berapa jumlah batunya, berapa jumlah pohonnya, berapa jumlah populasi rusak yang masih hidup, kijang, berapa populasi manusia saat ini, tidak perlu statistik, tidak perlu hitungan. Allah yang mencipta, Allah SWT maha mengetahui semuanya. Dan itu Allahu ala bi, wallahu bi kulli syai'in alim, wallahu bi kulli syai'in nakirah. Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui, termasuk tadi jumlah kerikil, jumlah batu, jumlah gunung, apalagi ya berapa biji, ya, jumlah bintang di langit, jumlah pohon, Allah tahu tidak? Allah tahu. Jumlah pohon, jumlah kerikil, jumlah ikan di lautan, jumlah manusia, jumlah segala macam. Yang disebutkan tentang hal ini juga di beberapa, yaitu tafsir-tafsir tentang hal ini. Sebagian menukil dari Ibn Abbas, seperti Al-Baghawi, qala Ibn Abbas, ahsa ma khalaqa, Allah menghitung yang diciptakannya. Wa arafa adada ma khalaqa, dan Allah mengetahui betul persis bilangan makhluk yang diciptakannya. Ikannya berapa, manusianya berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, semua Allah tahu. Falam yafuthu ilmu syai'in, maka tidak luput dari Allah sesuatu ilmu pun. Hatta masaqila dzurri wal khardal, sampai pun berapa biji gandum yang ada di bumi, berapa biji padi, ya Allah maha mengetahuinya. Ini dinukil dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan itu tadi diantara pendapat dan para ulama Ibnu Katsir condong kepada liya'lama, yaitu apa? Allah. Dan ada yang menyatakan liya'lama Rasul, ini juga masyhur dari para mufassirun, liya'lama Rasul. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa para rasul itu termasuk Jibril menyampaikan wahyu dari sisi Allah dengan utuh, dengan asli, dengan sempurna, terjaga, tidak ada perubahan, tidak ada yang lain. Ya, dan itu juga disebutkan di sunnah tafsir, begitu pula yang lain-lainnya. Ya, kita tidak panjangkan, kita lanjutkan saja. Ya, yang jelas itu tadi ada yang menyatakan dia alaman nas agar orang-orang tahu, ya, termasuk kita. Dengan ayat ini Allah ternyata berikan malaikat penjaga, dan dijaga betul ketika tersampaikannya wahyu sampai Nabi Muhammad SAW membacakannya, ayat-ayat Allah, kepada para sahabat, dan dijaga, dan oleh mereka ditulis dengan mutawatir dan sampai kepada kita, maka Al-Quran ini betul-betul terjaga. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kamilah yang menjaganya. Barakallahu lakum wa bihamdika, jazakumullahu khairan.